berkata, "Sayang, jangan tinggalkan aku. Aku hanya bisa berharap, sayang, jaga hatimu untukku." Tiada cinta yang seindah kamu. Dirimu berubah dan kini berpaling. materi yang aku pinta, yang ku harapkan cinta suci dan murni.

aku peluang untuk ku menebus silapku dan kesalahan. Mungkin kali ini tak akan ku persiakan. Terimalah sayang, beri kesempatan untuk ku membuktikannya. Waktu bisa ku putar kembali, ku ingin Cinta cinta.